Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Masyarul ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur memuji Allah Azza wa Jal, kembali diberi kemudahan dan taufik untuk duduk bermajlis, sedikit mempelajari bimbingan dan arahan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat serta diberi taufik pula untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah anugerahkan tersebut. Ahibati fila azzakumullah. Sebentar lagi 20-an hari, ya sekitar itu ya, 20 hari lebih sedikit ya, akan kita jumpai bulan yang selama ini kita tunggu-tunggu, bulan Ramadan. Kita sudah di tanggal yang ke berapa? Sa'ban 8 atau berapa ini? Sekitar itu ya. Nah, untuk bisa meraih pahala dengan maksimal, dengan optimal nanti pada bulan Ramadan, itu sangat ditentukan oleh persiapan yang kita lakukan sebelum masuk bulan Ramadan itu. Jadi tidak hanya terkait dengan bagaimana kita mengawali bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan, tetapi justru jauh sebelum itu sangat ditentukan persiapan kita sebelumnya, khususnya di bulan Sya'ban ini, satu bulan sebelum masuknya bulan Ramadan. Dalam kehidupan sehari-hari saja, seorang yang jualan misalnya, punya bisnis, usaha, ketika akan menghadapi momen besar, orang yang berdagang ketika mengetahui sebentar lagi akan ada perkumpulan orang yang banyak di daerah dia, sangat prospek untuk menjual dagangannya, sangat diharapkan ya, omsetnya meningkat drastis karena kedatangan orang yang dalam jumlah besar. Maka ketika seorang pedagang melihat momen besar seperti ini, tentu dia tidak, lah, uslah biasa baiklah. Tentu dia akan mempersiapkan lebih. Biasanya kulakan 10, barangkali dia kulakan 30. biasanya memproduksi 100, bisa jadi dia memproduksi 500. Tentu persiapannya lebih. Karena dia akan menghadapi momen yang besar yang akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Nah, bagi seorang mukmin demikian pula ketika akan memasuki bulan Ramadan. Ketika dia menyadari bahwasannya di bulan Ramadan itu pahala amal saleh, amal ketaatan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keberuntungan berlipat ganda di bulan itu. Tentu dia pun melakukan persiapan yang sebaik-baiknya untuk menyambut momen yang besar itu. Dan itulah yang dilakukan oleh suri tauladan kita yang terbaik, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang beliau lakukan? Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim melalui ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan seperti apa kegiatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bulan Sya'ban ini, satu bulan menjelang bulan Ramadan. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Kata ibunda kita, "Tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa satu bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan." Kemudian, nah ini yang terkait dengan pembahasan kita. "Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Dan tidaklah aku melihat beliau lebih banyak melakukan puasa pada bulan-bulan yang lain selain Ramadan maksudnya. Tidaklah aku melihat beliau lebih banyak melakukan puasa kecuali pada bulan Sya'ban ini. Maksudnya, kalau bulan Ramadan beliau puasa penuh, full satu bulan, kalau di bulan-bulan yang lain puasa, ada tidak. Tetapi yang paling banyak beliau melakukan puasa, meskipun tidak sampai sempurna, itu adalah di bulan Sya'ban ini. Baik. Jadi di sini, ahibati fila azzakumullah, di bulan Sya'ban, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau memperbanyak puasa. Tayyib. Kemudian apa kaitannya dengan persiapan kita? Di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama dari hadis ini, di sini saya menukilkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, "Fi sawmi Sya'ban ma'nan akhar." Pada puasa di bulan Sya'ban itu ada makna yang lain, ada faedah yang lain. Sebelumnya beliau menyebutkan beberapa faedah, insyaallah nanti akan kita sebutkan, tapi kita fokus di sini dulu. Apa itu? Kata beliau, "Anna siyamahu katamrini ala siyami Ramadan." Bahwasannya puasa beliau, ya. Bahwasannya puasa Sya'ban itu seperti latihan puasa Ramadan. Li'alla yadkhula fi saumi ramadhan ala masyaqqatin wa kulfah, agar seseorang itu tidak masuk pada bulan apa pada puasa Ramadan, agar seseorang tidaklah dia memulai puasa Ramadan dalam kondisi berat dan susah. Bal qad tamarrana 'ala siyami wa tadahu, akan tetapi dia telah berlatih berpuasa dan telah terbiasa. Wa wajada bi siyami Sya'ban qablahu halawata siyami wa ladzatihi, dan dengan sebab dia telah memulai puasa di bulan Sya'ban ini, dia bisa mendapatkan ya manisnya puasa di bulan Ramadan dan lezatnya puasa tersebut. Fayadkhulu fi siyami Ramadan biquwwatin wa nashatin, sehingga dia masuk ya pada bulan Ramadan, mulai melakukan puasa di bulan Ramadan dengan kekuatan penuh ya dan energik gitu ya. Semangat. Enggak melempem, enggak loyo ya kan. Naam. Tayib. Sebelum kita lanjutkan ahibati fil azzakumullah. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala di sini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencontohkan kepada kita agar membiasakan puasa sebelum mulai puasa Ramadan. Agar ketika masuk di bulan Ramadan, kita mulai puasa Ramadan sudah merasa ringan. Sudah tidak berat lagi. Berbeda kalau sebelumnya tidak biasa puasa. Kemudian Ramadan baru pertama kali puasa. Ya otomatis rasanya berat. Ya. Belum terbiasa. Akhirnya di hari pertama ya malas-malasan dulu di rumah lah. Enggak usah kemana-mana lah. Mbok batal puasane. Ya. Bahkan barangkali sementara banyak tidur dulu lah. Ben ora kerasa puasane. Habis subuh tidur, kan? Nanti bangun-bangun menjelang zuhur misal, ya kan? Krungu azan, sholat. Habis azan, habis zuhur, ya, tidur lagi sampai asar. Ya. Bangun sholat asar, habis asar jalan-jalan biar nggak kerasa. Tiba-tiba pulang-pulang sudah berbuka. Nah, karena nggak terbiasa puasa. Belum terlatih puasa. Berbeda kalau dia sudah terlatih, sudah terbiasa, maka sudah ringan. Ketika masuk bulan Ramadan, dia langsung beraktivitas sambil berpuasa pun tidak masalah. Karena sudah biasa. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, apakah ini khusus pada puasa saja? Tentu tidak. Ini adalah isyarat. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, "Walamma kana Sya'ban kal muqaddimati li Ramadan," tatkala bulan Sya'ban itu ibarat pendahuluan bagi bulan Ramadan, "syuri'a fihi ma yusra'u fi Ramadan," maka disyariatkan juga pada bulan Sya'ban ibadah-ibadah yang lain yang memang disyariatkan di bulan Ramadan. Minas siyam wa qira'atil Qur'an, baik berupa puasa ataupun membaca Al-Qur'an. Untuk apa? Liyahsula ta'ahub litalaqqi Ramadan, agar terwujud persiapan untuk menghadapi, menjumpai bulan Ramadan. Wa tartadun nufus bidzalika ala ta'atir Rahman, dan agar jiwa itu sudah mudah tunduk untuk melakukan ketaatan kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Nah, hibati fila azzakumullah. Jadi maksud beliau di sini, sebagaimana kita dianjurkan untuk membiasakan diri, melatih diri berpuasa di bulan Sya'ban, supaya masuk bulan Ramadan sudah terbiasa, maka demikian pula ibadah yang lain. Kalau di bulan Ramadan kita ingin mendapatkan pahala yang besar dari qiyamul lail, sholat tarawih, maka jangan mulai sholat malam ketika pas malam Ramadan itu. Kalau di malam Ramadan itu, malam pertama di bulan Ramadan, dia baru mulai latihan sholat malam, sholat tarawih yang sebenarnya cepat, itu rasanya lambat. Jadi suwe temen imame. Orang rampung-rampung. Karena ya itu, gak terbiasa. Akhirnya apa? Ketika nyoba sekali, dua kali, rasanya berat ya. Wislah ora wajib, ikilah sunnah. Yang penting kan puasane. Akhirnya semakin ke tengah semakin kosong. Itulah biasanya masjid-masjid kita. Awalnya rame. Mulai percobaan sih. Bukan kuat, bukan tenak lah. Ternyata rasanya dening abot itu. Akhirnya surut-surut. Akhirnya semakin kosong. Semakin sedikit. Ada kemajuan, semakin semakin masuk pertengahan bulan Ramadan, semakin ada kemajuan. Kemajuan soft tapi ya. Nah, kemajuan yang jelek ya ini. Kalau kemajuan itu mungkin rata-rata bagus, nah ini kemajuan yang justru malah jelek. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, ahibati fila azzakumullah. Ini tidak lain disebabkan karena sebelumnya tidak terbiasa, belum membiasakan diri, belum melatih diri. Sehingga kaget, berat, akhirnya putus. Dan rata-rata demikian. Kalau seseorang itu melakukan amalan langsung dalam jumlah besar, dalam durasi yang lama, dalam ukuran yang tidak sedikit, tiba-tiba langsung seperti itu, biasanya tidak istiqomah. Biasanya cuma sebentar. Makanya kita itu diarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar berlatih dari yang sedikit. Tetapi rutin, nanti lama-lama akan menjadi banyak. Tapi yang penting rutin dulu, jangan langsung besar dulu. Makanya Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling rutin, meskipun sedikit, meskipun sedikit. Sedikit dulu, buat rutin terlebih dahulu. Kalau sudah rutin, sudah merasa ringan, tingkatkan sedikit, tingkatkan sedikit. Nah, barakallahu fikum. Nah, demikian juga latihan kita dalam melakukan amalan-amalan ibadah untuk bulan Ramadan nanti. Kalau kita ingin nanti merasa ringan melakukan sholat tarawih di bulan Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan, maka mulai dari sekarang kita latih sedikit demi sedikit melakukan sholat malam. Sendiri tidak masalah. Nah, dan memang asalnya sholat malam sendiri. Baik, sebentar, meskipun barangkali kita awali 2 rakaat, kemudian witir 1, lumayanlah. Kemudian setelah beberapa kali rasanya ringan, tambah 2 rakaat. Hingga 4+1. Nanti kok kayaknya tambah ringan lagi. 4 rakaat plus witirnya 3. Seterusnya ditambah. Nanti lama-lama akan bisa 10 atau 8 plus 3 misalkan. Ini kan kebiasaannya. Kita biasakan ini. Awalnya bacaannya pendek-pendek. Ditingkatkan awalnya bacaannya sepertiga halaman. Ya. Akhir-akhir juz amma misalkan. Nanti lama-lama sedikit ditambah yang panjangnya sekitar setengah halaman lah. Perokaatnya. Sudah terbiasa, rasanya ringan. Tambah lagi nanti barangkali satu halaman dan seterusnya. Nanti akan terasa ringan. Berbeda kalau langsung. Apalagi ya baru mulai pertama ikut sholat tarawih yang panjang-panjang. Ya wis bar kowe ora munu maning, ya kan? Ndak datang ke situ lagi lah sholat tarawih apa kayak gini. Suwe temen, ngulet sing ringan, sing cepet. Nah. Karena ndak terbiasa. Coba kalau sudah terbiasa, justru malah mencari yang lama kayak gitu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, ahibati fil azzakumullah. Itu sholat malam. Demikian pula membaca Al-Quran. Kalau kita nanti ingin di bulan Ramadan bisa banyak membaca Al-Quran, latihan dari sekarang. Ya, sedikit demi sedikit. Barangkali setiap selesai sholat fardu, kita baca ya 2-3 baris misal. Perlahan. Setiap sholat fardu 2-3 baris. Nanti terasa ringan tambah 5 baris. Ya. Tambah setengah halaman. Tambah satu halaman. Itu di setiap sholat fardunya. Belum di waktu-waktu yang lenggang. Yang kosong atau yang longgarnya. Latihan membaca barangkali ketika waktu longgar satu halaman. Nanti tambah satu lembar. Berikutnya lagi bisa setengah juz. Bisa satu sekali duduk satu juz. Nanti ketika bulan Ramadan akan terasa ringan seperti itu. Tapi kalau mulainya ketika awal Ramadan, ya sudah awal Ramadan baru mulai satu halaman wis ngantuk. Walah, abot teman mata nih. Ya. Tapi habis itu, ya buka WA, buka HP, lihat-lihat berita. Ini kuat lama ya. Tadi membaca Al-Quran setengah jam, sudah ngantuk. Ya. Berat ini. Ternyata buka-buka WA, balas-balas WA dan seterusnya sudah satu jam. Tidak ngantuk. Karena tidak terbiasa. Sayyidina barakallahu fikum. Maka dari sekarang kita coba latihan. Sedikit demi sedikit. Nanti ketika Ramadan insya Allah kita akan merasakan. Akan merasakan manfaat latihan kita selama bulan Sya'ban. Demikian pula yang banyak dilakukan kaum muslimin di bulan Ramadan. Sedekah. Sedekah. Kalau kita ingin merasa ringan melakukan sedekah di bulan Ramadan, pengin sedekahnya itu bisa besar di bulan Ramadan, ya dilatih dari sekarang, sedikit demi sedikit, barangkali sehari 1000, 2000. Nanti barangkali pas di bulan Ramadan bisa sehari 10.000 atau bahkan lebih. Nah, secara perhitungan hasil penghasilannya aja enggak nyampe segitu. Mungkin mikirnya kayak gitu. Nah, ini barangkali bisa trik yang lain yang pernah kita lakukan di ibadah yang lain. Nyelengi, nabung. Jarang kan orang yang nabung untuk persiapan sedekah Ramadan. Sekarang sih mending ya, ada celengan korban, ya kan? Nanti pas mau korban nah dibuka, nah, ada mulai celengan umroh, celengan haji, ada alhamdulillah. Nah, yang mungkin perlu juga kita siapkan, kita latih celengan untuk sedekah di bulan Ramadan. Agar kita itu enggak hanya sekedar yang terima apa gratisan iftar saja. Setiap hari nyari gratisan iftar. Tapi tidak berusaha bagaimana memberi. Ya, untuk supaya bisa menggratisi orang untuk iftar. Nah, kita nabung sedikit barangkali dalam sekian lama. Ya, ya semampunya kita lah. Tapi ada barangkali ada celengan khusus untuk persiapan sedekah iftar di bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum. Mungkin tidak terlambat, masih ada waktu. Sedikit demi sedikit. Tayyib barakallahu fikum. Dan kita pun yakin sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya rezeki tidak akan berkurang dengan sedekah. Mana qasat shadaqatun min malin, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidak akan berkurang. Rezeki kita tidak akan menyusut, tidak akan berkurang gara-gara kita sedekah. Ya. Apa yang kita nikmati, ya segitulah yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak akan meninggal seorang ya hamba sampai disempurnakan rezekinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya, dan beliau menghasankannya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam au kama qal ya, inna an-nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizquha. Sungguh jiwa itu tidak akan mati hingga disempurnakan rizkinya. Selama belum sempurna rizkinya, dia tidak akan mati. Maknanya selama dia masih hidup, pasti masih akan dapat bagian rizki. Tidak usah khawatir. Nah, baik, barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan kita, bahwasanya perlu kita persiapan lebih dini untuk menyambut bulan Ramadan agar kita bisa mengoptimalkan ibadah dan amal saleh di bulan Ramadan. Puasa kita latih, sholat malam kita latih, membaca Al-Quran kita latih, kemudian tadi sedekah juga kita latih. Di antara yang harus kita persiapkan juga dalam rangka untuk mewujudkan mengoptimalkan ibadah kita, latihan mengalokasikan waktu yang lebih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihan mengalokasikan ya. Mengalokasikan nama lainnya apa? Ya, pokoknya gitulah ya. Mengalokasikan waktu yang lebih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihan sedikit demi sedikit ditingkatkan. Kalau misal ya, dalam seharinya kita itu untuk ibadahnya misal ya, selama ini paling ya sekian jam, 2 jam misalkan, hitung-hitungan. Jadi ibadah sholat, 5 waktu, ini itu macam-macam, 2 jam. Besok tambahkan 2,5 jam. Tambah dengan misalkan membaca Al-Quran. Ya. Latihan, mengorbankan sebagian waktu kita untuk dunia, kita korbankan untuk akhirat kita. Yang biasanya taklim sepekan sekali, cobalah dinaikkan taklimnya sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, atau bahkan nanti menjadi setiap hari taklim. Dinaikkan. Ya. Sehingga ketika Ramadan semangat, ya, taklim di mana saja, datangi. Ya. Habis subuh ada taklim, di mana datangi. Nanti habis tarawih barangkali ada, atau sebelum maghrib barangkali ada, didatangi. Semangat. Kenapa? Karena sudah latihan. Tapi kalau baru mulai Ramadan, lah ora kudu iki lah. Ora wajib lah. Akhirnya ya sudah baik kalau sama saja kayak seperti sebelumnya. Tidak ada peningkatan. Kita inginnya kan ada peningkatan ketika Ramadan. Nah, barakallahu fikum. Nah, termasuk juga bagaimana kita berusaha ketika tadi meningkatkan alokasi ibadah atau alokasi waktu untuk ibadah, berarti dengan kata lain kita juga berusaha mengurangi alokasi waktu untuk urusan dunia kita. Latihan. Ya. Nah, bukan berarti jam kerjanya lah ngomong karo bose. Bos, disuruh sama ustadznya untuk mengurangi alokasi waktu urusan dunia. Ya mbok, jam kerjanya dikurangi. Ya bukan itu maksudnya, ya kan? Tapi urusan kita dunia kan lain-lain macam-macam, ya. Jalan-jalan, ke mall, ke pasar, ini itu, ya kan? Cuman sekedar layah-layah, ngerumpi, ya kan? Itu bisa dikurangi maksudnya. Termasuk yang barangkali ini saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kaum muslimin semuanya. Kebiasaan kaum muslimin itu ketika sudah pertengahan Ramadan, ya, sudah mulai sibuk persiapan Idul Fitri. Nah ini, justru malah semakin ngurangi alokasi waktu untuk ibadah. Kebalik jadinya. Kenapa? Karena tadi ngejar Idul Fitri, ngulet baju, gak ketemu-ketemu, ya kan? Cari sini, cari sana, ya 10 toko, ya dimasukin semua, ya kan? Sudah di jalanan antri, ya macet, lampu merah banyak bolak-balik. Nanti di kasir juga antri, ya kan? Desak-desakan di toko, waktunya habis. Ya, ya kalau satu tempat dapat, belum nyari apa? Belum nyari untuk pakaiannya, belum nanti sandalnya, ya kan? Belum lagi terkait dengan kue lebarannya. Nah, tambah lagi. Untuk itu menghabiskan waktu yang cukup banyak. Menguras energi yang cukup lumayan. Maka bagaimana hal-hal yang mungkin memungkinkan untuk kita persiapkan sebelum Ramadan. Ya, kita persiapkan dulu. Barangkali kita pengen ya, beli baju baru nanti kita beli dulu. Nah, itu nek wis duwe-duwe, nek rong duwe-duwe sih primen. Nah, wong THR aja keluarnya menjelang Id. Ya tadi, ini kan sesuatu yang berulang setiap tahunnya. Kenapa kita tidak kita manage, tidak kita apa? Tidak kita atur tadi dengan nyelengi. Kalau memang secara perhitungan itu kita bisa beli baju untuk anak istri kita, misal secara perhitungan. Tetapi bisanya itu kalau menjelang Idul Fitri ya sudah nyelengi dulu. Gantian nanti ketika didapatkan. Dapat THR atau yang semisalnya. Gantikan sebagai celengan tahun depan atau gimana lah. Pokoknya nyelengi dulu. Supaya bisa beli sebelum Ramadan. Bahan-bahan kue barangkali bisa disetok sebelum Ramadan. Ya. Dan hal-hal yang lain. Maksudnya di sini bagaimana supaya tidak banyak membuang waktu untuk perkara dunia yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk banyak ibadah di bulan Ramadan tersebut. Tabarakallahu fikum. Nah, ini ya. Jadi ahibati fila azzakumullah. Jadi untuk bisa mendapatkan pahala yang maksimal di bulan Ramadan itu sangat memerlukan apa? Sangat memerlukan persiapan sebelum masuk di bulan Ramadan tersebut. Tayyib. Ahibati fillah azakumullah. Dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban selain sebagai latihan, ada faedah yang lain yang disebutkan oleh para ulama kita, bahkan ini yang disebutkan secara nas di dalam hadis. Ketika Usama ibn Zaid radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kenapa beliau kalau di bulan Sya'ban banyak melakukan puasa? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan dua jawaban, dua alasan. Alasan yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Dzaka syahrun yakfulu annasu fihi baina Rajab wa Ramadan au kama qala alaihi salatu wassalam." Itu adalah bulan yang ya manusia umumnya itu lengah lalai di bulan itu. Kenapa? Karena di antara Rajab dan Ramadan, di antara dua bulan mulia. Rajab termasuk bulan haram, Ramadan bulan yang jelas ya mulia, yang dilipat gandakan pahalanya itu. Nah, intinya ketika Sya'ban terletak di antara dua bulan yang mulia, banyak di antara manusia yang meremehkan bulan Sya'ban ini. Ah, bulan kejepit. Yang muliakan kemarin sama besok. Ya, bulan kemarin bulan Rajab dan bulan besok Ramadan Siki ya wis lah, bulan biasa. Nah, ini alasan yang pertama. Karena banyak orang yang lengah dan lalai. Para ulama kita melihat dari beberapa dalil yang ada, mereka menyimpulkan bahwasanya amalan ibadah, amal soleh yang dikerjakan di waktu atau tempat yang rata-rata manusia itu lengah lalai, pahalanya lebih besar. Jadi para ulama menyimpulkan, ya, melihat dalil-dalil yang ada, salah satunya ini, nanti kita sebutkan di antara contohnya. Mereka menyimpulkan bahwasanya amal soleh, ibadah yang dikerjakan di waktu atau tempat yang kebanyakan manusia itu lengah dan lalai di situ, maka ibadah itu menjadi lebih afdol dibandingkan jika dilakukan di waktu atau di tempat yang lain. Nah, contohnya ini, contoh yang lain sebagaimana kita tahu terkait sholat malam di sepertiga malam yang terakhir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail atau qiyamul lail. Sholat yang paling afdol setelah sholat wajib adalah sholat malam. Adalah sholat malam. Khususnya apalagi di sepertiga malam yang terakhir. Nah, karena kenapa itu menjadi waktu yang paling afdol? Waktu yang paling mulia untuk melakukan sholat. Karena mayoritas manusia di waktu itu lengah dan lalai. Rata-rata di waktu itu ya, selimutannya semakin rapat, semakin nyenyak. Ya. Yang awalnya itu tidak ngantuk, jam-jam itu, jam 2, jam 3, wis mulai ngantuk. Ya. Yang awalnya tidur ketika jam itu bangun, pun bangun sekedar ke kamar mandi, sudah langsung tidur lagi. Ya. Rasanya masih enak buat tidur sih. Berat untuk kemudian melanjutkan sholat malam. Kita merasakan seperti itu. Sehingga mayoritas manusia di waktu itu tidak memanfaatkan waktu itu untuk melakukan ibadah. Lengah dan lalai di waktu itu. Yang tidur lelap dengan tidurnya, yang bergadang begitu terlena dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan dia di waktu itu. Lupa dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ahibati fillah azzakumullah. Diriwayatkan dari sebagian salaf sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala juga di sini. Beliau meriwayatkan atau menyebutkan riwayat dari sebagian salaf bahwasanya mereka itu ada di antara mereka sengaja datang ke pasar untuk melakukan zikir di pasar. Nang pasar kalau kita ke pasar ngapain? Mau belanja kan? Mau borong lah ya. Tapi enggak, ini sebagian salaf datang ke pasar untuk berzikir. Kenapa? Disebabkan karena dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab di sini wasababu dzalik annahu dzikrun fi mautinil ghaflah baina ahlil ghaflah. Karena sebabnya adalah karena itu adalah zikir di tempat yang melalaikan di antara orang-orang yang lalai. Di tempat yang melalaikan di antara orang-orang yang lalai. Sehingga pahalanya lebih besar. Karena rata-rata untuk melakukan seperti itu berat. Coba jenengan jalan ke pasar, kemudian tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu-gitu. Keliling pasar, kok dikirain kayak sih waras jane apa ora sih? Kita khawatir dibilangin kayak gitu, ya kan? Tayyib barakallahu fikum. Nah. Maksudnya apa? Di sini ya, bahwasanya ketika banyak orang yang lengah dan lalai, kemudian ada seseorang yang justru mengingat Allah Subhanahu wa taala di waktu itu, inilah yang menjadikan pahala itu menjadi besar. Tayyib, ahibati fila azzakumullah. Kemudian ya, alasan yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Alasan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Di bulan itu diangkat amalan-amalan para hamba ke sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kemudian Nabi mengatakan, wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana shaim, dan aku ingin, aku suka kalau amalanku itu diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku berpuasa. Jadi dari sini para ulama mengambil faedah bahwasanya ada waktu diangkatnya amalan yang sifatnya itu pekanan, Senin Kemis sebagaimana kita tahu, makanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau melakukan puasa Senin Kemis, dan ada mengangkat amalan yang yang sifatnya itu tahunan, yaitu di bulan Sya'ban ini. Nah, maka ketika bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan para hamba selama setahun, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ketika amalan itu diangkat, penutupnya yang ditulis terakhir, asyam, puasa. Kita kan ingin kayak gitu. Terakhir yang dicatat itu adalah kebaikan. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Tidak lain amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya, penutupnya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ala kulli hal ahibati fila azzakumullah. Ya. Ini ya, barangkali yang membuat kita untuk semakin semangat ya, bagaimana kita memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban ini. Taib secara umum. Ya. Kemudian barangkali ya, sebagai penutup poin terakhir barangkali. Kalau yang tadi kita bicarakan itu adalah upaya meningkatkan kuantitas ibadah supaya bisa lama membaca Al-Quran, bisa banyak apa sholat malam ya, bisa lama, bisa banyak sedekah, ringan melakukan sholat malam ya, melakukan puasa pun terasa ringan ya, pengennya seperti itu ya. Maka hal lain yang harus kita upayakan adalah bagaimana mempersiapkan agar nanti pada bulan Ramadan itu ada peningkatan kualitas ibadah. Kalau ini tentunya untuk meningkatkannya adalah dengan belajar. Maka saya ingatkan ya, mulai sekarang dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi ya, bimbingan Allah dan Rasulnya terkait dengan puasa di bulan Ramadan, ya. Terkait dengan amalan sholat malam, ya. Terkait dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang disarankan, terkait dengan sunnah-sunnah yang harus dikerjakan di bulan Ramadan, terkait dengan hal-hal yang bisa mengurangi puasa di bulan Ramadan, terkait dengan syariat iktikaf bagaimana, syariatnya dan seterusnya. Diulang lagi, dibaca lagi, dimurojaah, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Karena sebagaimana kita tahu ya, bahwasanya ibadah kalau tidak didasari dengan ilmu, maka ibadah itu kualitasnya akan rendah, atau bahkan bisa jadi kejelekan yang ditimbulkan itu lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang didapatkan. Sebagaimana diriwayatkan ya, dari khalifah yang saleh, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, Beliau pernah mengatakan dalam salah satu risalah beliau, di antara kalimatnya beliau mengatakan, man ta'abbada bi ghairi ilmin kana mimma yufsid aktsar mimma yuslih. Siapa saja yang dia beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, maka kerusakan yang didapatkan bisa jadi lebih besar daripada kebaikan yang dia dapatkan. Bagaimana tidak, ketika seseorang melakukan ibadah asal-asalan, asal ikut-ikutan, tidak ngerti bagaimana Nabi mencontohkan, maka dia bisa jadi masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang melakukan amalan ibadah, amalan dalam Islam ini yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, barakallahu fikum. Maka ahibati fillah azzakumullah. Ya, mari kita terus belajar, khususnya dalam waktu dekat ini, mempelajari apa yang kita perlukan di dalam menghadapi ibadah-ibadah dan amaliyah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, memberikan kemudahan dan taufik kepada kita untuk bisa memakmurkan dengan semaksimal mungkin bulan Ramadan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.